bukan seperti yang kau inginkan. Ku bukan setinggi yang kau harapkan. Tapi cobalah menggaliku lebih dalam. Temukan cahayaku hingga damai memeluk.